Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihin karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan bab fadli man aslama min ahlil kitabain. Bab keutamaan orang yang masuk Islam dari dua ahli kitab, yang dimaksud yaitu Yahudi dan Nasrani. Hadis ke-17. An Abi Musa Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun lahum ajran, ada tiga orang yang mendapat dua pahala. Rajulun min ahlil kitabi amana binabiyihi wa amana bimuhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu seseorang dari ahli kitab yang beriman kepada nabinya dan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal 'abdul mamluk idza adda haqqallah wa haqqa mawalih. Yang kedua, hamba sahaya apabila ia melaksanakan hak Allah dan hak majikannya. Wa rajulun kanat 'indahu amah fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha wa'allamaha fa'ahsana ta'limaha thumma a'taqaha fatazawwajaha. Yang ketiga, yaitu orang yang memiliki budak wanita, lalu ia mengajarinya adab dan ia betul-betul bersungguh-sungguh dalam membimbingnya, dan ia pun mengajarkan ilmu dan bersungguh-sungguh dalam memberikan ilmu kepadanya. Kemudian ia merdekakan budak wanita tersebut, kemudian ia menikahinya, maka ia mendapatkan dua pahala. Tsumma qala Amir, kemudian berkata Amir, Amir di sini itu Amir bin Syurahil yang dikenal dengan Asy-Sya'bi. Beliau adalah ulama tabi'in yang pertama kali memeriksa sanad ya di Irak. Kata beliau, a'tayna kahabi ghairi syai', kami berikan hadis ini kepada kamu dengan tanpa ya apa-apa, maksudnya tidak ada upah sama sekali. Qad kana yurkabu fi madunaha ilal madinah, padahal saya mengambil hadis ini ya berjalan dengan kendaraan ke kota Madinah. Hadis ini akhi kita ambil, kita bahas sedikit demi sedikit ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathatun, ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala. Kata-kata tiga orang ini apakah pembatasan atau bukan? Jawab, bukan. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang menyebutkan ada tiga orang, ada empat orang, tapi ternyata itu tidak membatasi. Dan itu banyak sekali. Sebutkan dalam hadis ini ada tiga orang yang mendapatkan dua pahala. Ya, yang pertama tadi siapa? ahli kitab yang beriman kepada nabinya. Halo? Beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Nah, hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya. Yang ketiga apa? Orang yang memiliki budak wanita, lalu ia ajarkan, ia bimbing, lalu ia merdekakan, lalu ia nikahi. Tapi dalam hadis yang lain disebutkan, iya, Rasulullah SAW menyebutkan ada selain ini yang mendapatkan dua pahala. Ada contoh misalnya Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, al-mahir bil-Quran ma'as safaratil kiramil bararah, orang yang mahir dalam baca Quran ia bersama malaikat yang mulia. Walladhi yaqra'uhu wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajran. Sementara orang yang baca Qur'annya terbata-bata dan ia merasa kesulitan, maka ia dapat dua pahala. Rasul menyebutkan dia dapat dua pahala. Contoh lagi ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 31. Allah berfirman, "May yaqnut minkunna lillahi wa rasulihi wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marratain." Siapa di antara kalian wahai para istri Nabi yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan beramal saleh, maka kami berikan kepadanya dua pahala. Iya. Contoh lagi misalnya hadis Nabi bersabda, apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, maka dia dapat dua pahala. Kalau salah dapat satu pahala. Contoh lagi misalnya hadis, ya, bahwa orang yang berinfak kepada karib kerabatnya dapat dua pahala. Pahala sedekah dan pahala apa? Menyambung silatur rahim. Berarti ya, kata-kata tiga orang ini pembatasan bukan, Pak? Bukan. Ya, dan pernah kita sebutkan di antara contohnya juga Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang tidak diajak bicara oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, dan bagi dia azab yang pedih. Siapa tiga orang itu? Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Yang kedua, orang yang musbil, orang yang memakai kain melebihi mata kakinya. Yang ketiga, orang yang melariskan barang dagangannya dengan sumpah dusta. Tapi dalam hadis yang lain Rasulullah bersabda, ada tiga orang yang Allah tidak ajak bicara, Allah tidak lihat, Allah tidak sucikan, bagi dia azab yang pedih. Siapa dia? Raja yang suka berdusta, orang miskin tapi sombong, orang yang tua renta tapi berzina. Berarti kata-kata tiga ini pembatasan bukan? Bukan. Iya. Maka dari itulah ya akhwan Islam, kalau kita perhatikan di dalam Al-Quran dan hadis, bahwa penyebutan jumlah itu ada dua macam. Macam yang pertama yang sifatnya itu litamsil, ya, untuk memberikan permisalan aja, ya, untuk memberikan contoh saja, bukan untuk al-hasr, untuk membatasi, bukan, tapi hanya memberikan apa, contoh. Ada lagi litaksir, yaitu yang sifatnya hiperbola, untuk menunjukkan banyak. Ada lagi yang sifatnya litahdid, untuk pembatasan, ada memang. Dan itu disesuaikan dengan redaksi dan siap ayat apa hadis ataupun ayat. Apakah itu sifatnya pembatasan atau tidak, kita lihat. Ya. Sebuah contoh misalnya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan tentang orang yang tidak mampu untuk membayar dam tamattu. Orang yang haji, hajinya tamattu, tapi tidak bisa menyembelih apa? Hah? Hadyu, hadyu itu artinya hewan sembelihan. Apa kata Allah? Maka hendaklah ia berpuasa 3 hari di saat haji dan 7 hari setelahnya. Maka penyebutan kata 3, 7 ini pembatasan jelas. Kenapa? Karena ya, siyak dan redaksinya menunjukkan kepada hal itu. Contoh lagi, misalnya orang yang tidak, yang bersumpah demi Allah akan melakukan ini, dia malah tidak lakukan, maka dia wajib membayar kafarat apa? Sumpah. Apa bayar kafarat sumpahnya? Memberi makan 10 fakir. Kata 10 ini berarti apa? Pembatasan. Ya. Atau berpuasa 3 hari. Nah, ini akal Islam azan ya Allah wa iyyakum. Jadi penyebutan angka dalam dalil terkadang itu memberikan batasan, terkadang tidak memberikan apa? Batasan, tapi sebatas contoh saja. Itu disesuaikan dengan ya redaksi dan dalil-dalil yang menjelaskannya. Wallahu a'lam. Salasatun, ada 3 orang. Kata Ibnu Hajar, la yadullu 'alal hasr. 3 orang ini tidak menunjukkan pembatasan. Wa innamal ikhbar 'ani salasa asnaf. Akan tetapi sebatas mengabarkan saja tentang 3 orang ini yang mendapatkan 2 pahala. Siapa rajulun min ahli kitab? Itu orang yang ahli kitab. Terjadi ikhtilaf para ulama. Siapa ahli kitab di sini? Sebagian mengatakan Yahudi dan Nasrani. Sebagian mengatakan oh enggak, yang dimaksud ahli kitab itu Nasrani aja. Kenapa? Karena setelah Nabi Isa diutus, seharusnya orang Yahudi beriman kepada Nabi Isa dong. Berarti kalau misalnya kalau orang Yahudi tidak beriman kepada Nabi Isa, berarti mereka di atas kebatilan. Ya. Yeah. Dan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus, maka mereka semua wajib beriman kepada siapa? Kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, dari hadis ini Pak, kita ambil beberapa faedah. Al-faedatul ula. Faedah yang pertama. Al-hadithu dalilun ala fadli man amana min ahlil kitabi binabiyihi. Thumma amana binabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dalil akan keutamaan orang yang beriman kepada Nabi mereka dari kalangan ahli kitab. Kemudian setelah Rasulullah diutus, lalu ia pun beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia mendapatkan 2 pahala. Sekarang permasalahannya Pak, orang yang beriman kepada nabinya tapi tidak beriman kepada Nabi Muhammad, dapat 1 pahala atau dapat pahala? Dapat pahala enggak, Pak? Hah? Tidak. Kecuali kalau ia wafat sebelum Rasulullah SAW diutus. Adapun setelah Rasulullah SAW diutus dan dia mendengar tentang risalah Nabi Muhammad dan ia tidak mau beriman, dia pasti masuk neraka. Karena Rasulullah SAW mengabarkan begitu. Kata Rasulullah dalam riwayat Muslim, la yasma'u bi yahudiyun wala nasraniyun. Tidaklah seorang umat pun yang mendengar tentang aku, baik dia Yahudi maupun dia Nasrani, thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar au kama qal. Kemudian ia tidak mengimani apa yang aku bawa, kecuali ia pasti masuk api neraka. Dan hadis ini bantahan Pak terhadap orang-orang liberal yang mereka punya keyakinan plural, katanya semua agama sama. katanya Yahudi, Nasrani, ya, semuanya masuk surga, cuman cara ibadahnya aja beda-beda. Maka kita katakan Rasulullah SAW sudah tegas mengatakan bahwa Yahudi, Nasrani yang tidak mau beriman kepada Rasulullah SAW pasti masuk neraka. Ya. Faedah yang kedua yang bisa kita petik, al-hadith dalil ala fadlil abdil mamluk al-qa'im bihaqqillahi ta'ala wa haqqi sayyidihi. Hadith ini juga menunjukkan keutamaan hamba sahaya yang melaksanakan hak Allah dan hak majikannya. Hamba ya, hamba sahaya itu apa sih Pak? Budak. Budak itu apa Pak? Hah? Hamba sahaya. Hamba sahaya apa? Budak. Budak itu apa? Hamba sahaya. Ya, jadi budak itu hanya ada bila terjadi peperangan antara negeri Islam dan negeri kafir. Seperti di zaman Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Uthman, ada daulah Islam, ada daulah kafir. Dan tidak ada perjanjian untuk saling berdamai. Ketika dahulu di zaman Umar, kaum muslimin menguasai berbagai macam negeri, menguasai Persia, Romawi. Nah, ketika terjadi perang, ada tawanan perang. Tawanan perang ini jadi ghanimah. Nah, tawanan perang ini kemudian dibagi-bagikan oleh pemimpin kaum muslimin, statusnya jadi budak. Ya. Dan itu pasti di semua umat yang namanya perbudakan pasti ada kalau terjadi peperangan itu, Pak. Ya. Tapi Islam beda. Kalau Islam memang sangat menganjurkan apa? Untuk memerdekakan budak. Berkata Ibnu Abdul Bar, makna hadzal hadits indi anna al-'abda idza lamajtama'a 'alaihi amran wajiban. Makna hadis tersebut menurut saya bahwa seorang hamba sahaya apabila bertemu padanya dua perkara yang wajib. Yang pertama menaati Rabbnya, wa ta'atu sayyidihi fil ma'ruf, dan ia menaati majikannya dalam perkara yang ma'ruf. Faqama bihi majami'an, dan dia melaksanakan dua hak tersebut. Kana lahu nisful ajril hur al-muti' li ta'atihi. Maka ia dapat pahala dua, tapi tetap pahalanya setengah pahala orang merdeka, kata beliau. Iya. Itu menurut Ibnu Hajar, Ibnu Abdul Bar. Berkata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, "Alladhi yadhhar anna mazid al-fadl lil 'abd al-mawsuf bi sifah lima yadkhulu 'alayhi min mashaqqati ar-riqah wa illa falau kana at-tad'if bi sabab ikhtilafi jihati al-'amal." Lam yakhtas al-abdu. Kata beliau, yang tampak kepada saya keutamaan hamba sahaya yang seperti ini itu karena beratnya ia menjadi seorang budak. Karena ia menjadi seorang budak, tentu menjadi budak itu bukan mudah, Pak. Berat sekali. Yang namanya budak kan jadi harta majikannya. Yang namanya budak kan boleh diperjualbelikan. Nah, yang namanya budak kan hina, Pak. Tapi ketika dia sabar dan dia berusaha untuk menjalankan perintah Allah, dan dia juga berusaha untuk menjalankan perintah majikannya, maka ia dapat pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya. Sehingga kata Ibnu Hajar, pahala yang besar tersebut diambil dari beratnya amal tersebut. Karena kaidah mengatakan bahwa amal itu semakin berat semakin besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya yang bisa kita petik, Al-hadis dalil ala fadli man a'taqa mamlukatahu ba'dama ahsan ilaiha wa tazawwajaha. Hadis ini menunjukkan keutamaan orang yang memerdekakan hamba sahaya wanitanya setelah ia dibimbing, ia ajarkan ilmu, lalu ia menikahinya. Ya. Maka ia mendapatkan dua pahala. Syekh Utsaimin rahimahullah ia berkata, wa'alam anna rajula ma'a amatihi lahu ahwal. Ketahuilah bahwa seseorang bersama hamba sahaya wanitanya ada beberapa keadaan. Al-halul awwal, keadaan yang pertama, an yatazawwajaha wa hiya milkuhu fan nikahu batilun. Majikan menikahi hamba sahayanya dengan akad nikah, mahar dan yang lainnya, maka pernikahannya batil. Kenapa? Karena kata beliau, ya, hamba saya wanita ini sudah milik dia, sehingga, ya, tidak perlu dinikahi, karena hamba saya dalam Islam itu boleh dijimai oleh majikannya, ya, setelah ia selesai sekali haid. Al-halu tsaniyah, keadaan yang kedua kata beliau, an yu'tiqaha wa yaj'al itqaha sadaquha. Dia memerdekakan hamba sahaya wanitanya dan menjadikan pemerdekaannya itu sebagai mahar untuknya. Lalu kemudian setelah itu dia nikahi. Ya. Fahada jaiz. Maka yang seperti ini boleh. Tapi tetap tidak mendapatkan dua pahala. Al-halu tsalitsah, yang ketiga, an yu'tiqaha ala annaha tahararat nihaiyan. Tsumma ba'da dzalika yatazawwajuha. Dia merdekakan dulu hamba saya wanitanya tersebut. Setelah merdeka baru kemudian dia menikahinya dengan mahar dan yang lainnya sebagaimana halnya wanita merdeka. Maka inilah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Dia mendapatkan dua pahala. Faedah yang keempat. Al-hadithu dalilun ala isbatir rusul qabla nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa dalilun ala umumi risalati nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menetapkan akan adanya para rasul sebelum Nabi Muhammad, dan dalil juga akan keumuman risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua nabi dan rasul, Pak, sudah diambil perjanjian oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila nabi dan rasul itu masih hidup, lalu ternyata diutus nabi lagi setelahnya, maka nabi yang pertama ini wajib beriman kepada nabi yang kedua. Maka ketika Nabi Muhammad sudah diutus, kalau ternyata ada seorang nabi yang masih hidup, maka dia wajib mengikuti apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah taala berfirman dalam surat Ali Imran, wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna. Qala aqarartum wa akhadtum ala dhalikum isri. Qalu aqararna. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi, bahwa ketika aku berikan kepada kalian al-hikmah al dan al-kitab, kemudian setelah itu datang seorang rasul setelah dia yang membenarkan apa yang dia bawa, itu hendaklah kamu beriman kepada rasul tersebut dan kamu wajib membela rasul tersebut. Ya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Bapak, "Lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu ila tibai." Kalaulah Nabi Musa masih hidup, dia wajib menjadi pengikutku, kata Rasulullah. Dia wajib menjadi pengikutku. Ya. Makanya enggak benar, Pak, orang yang mengatakan katanya Khidir, ya, sekarang masih hidup. Kita katakan kalau Khidir masih hidup di zaman Nabi, dia wajib ikut berjihad bersama Rasulullah. Dia wajib menjadi pengikut Rasulullah. Dia wajib sholat berjamaah bersama Rasulullah. Tapi tidak pernah kita mendengar. Adapun riwayat yang menyebutkan katanya Khidir bertemu Rasulullah SAW di waktu haji, ya, di Padang Arafah, itu batil maudhu hadisnya, Pak. Ya, tidak benar. Faedah selanjutnya, al-hadithu dalilun ala hirsi syari'ah ala al-itq. Hadis ini menunjukkan bahwa syariat Islam itu sangat menganjurkan untuk memerdekakan hamba sahaya. Ya, semua orang pasti tidak mau jadi budak, Pak. Semua orang pasti ingin merdeka. Maka Islam sangat menganjurkan sekali untuk memerdekakan budak dan memberikan pahala besar di sisi Allah. Iya. Taib, karena sudah lama kita tidak buka tanya jawab. Barangkali antum ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Iya. Untuk menulis di syari kertas. Kita buka tanya jawab. Ada yang bertanya apa tidak? Kalau tidak ada, kita lanjut. Apa hukumnya sekolah di SD, SMP, SMA, universitas campur baur laki-laki perempuan? Pertama, Islam sangat menganjurkan untuk membatasi pergaulan antara wanita dan laki-laki. Rasulullah SAW pun juga mengabarkan, ma taraktu ba'di fitnatan hi adarru ala rijal minan nisa. Tidaklah aku tinggalkan setelahku fitnah yang paling berat untuk laki-laki dari wanita. Dan kita lihat sendiri, Pak, sekolah-sekolah yang sifatnya itu campur baur pasti akan terjadi zina. Zina mata, zina telinga, zina hati. Ya. Bahkan sampai kepada terjerumus kepada perzinahan bersetubuh. Nah, itu kita lihat. Tidak bisa kita pungkiri hal seperti itu. Maka sekarang, ya, ketika antum menyekolahkan anak antum di tempat-tempat seperti itu, apa antum merasa yakin anak antum akan selamat? Jika antum berkata, ah, saya yakin, Ustadz, soalnya anak saya ini lulusan pesantren, Ustadz, insyaallah imannya kuat. Justru lulusan pesantren itu yang enggak paling enggak kuat, Mas. Kenapa? Di pesantren enggak biasa. Pas sekolah campur baur, ya, ada seorang ibu nanya ke saya, Ustadz, anak saya ini dulu, padahal saya sudah pesantrenkan Ustaz, di sekolah agama dari SD, SMP, SMA. Kemudian saya kuliahkan dia, sekarang kok mulai malas sholat, mulai malas ngaji. Saya bilang ke si ibu tersebut, "Bu, yang salah itu ibu. Ibu menganggap anak ibu sudah hebat imannya ya, karena sudah disekolahkan pesantren dari SD, SMP, SMA. Lalu ibu menganggap anak saya insya Allah imannya sudah kuat, gak bakalan tergoda dan yang lainnya. Emangnya boneka? Emangnya dia bukan manusia yang tidak punya perasaan? Emangnya dia gak normal? Belum tentu. Sekuat apapun iman seseorang, tapi kalau tiap hari terus di situ, lama-lama akan tergoda juga. Ini kesalahan orang tua seperti itu, Pak. Dia menyandarkan kepada iman anaknya, karena dia merasa yakin anaknya insya Allah sudah kuat imannya. Apalagi anak saya sudah hafal Quran. Belum tentu. Kalau para Rasulullah saja enggak pede sama para sahabatnya, padahal keimanan para sahabat jangan tanya. Maka dari itu orang tua yang cerdas tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Iya. Keselamatan agama anak itu segala-galanya. Jangan hanya sebatas karena ingin meraih dunianya dicampakannya, ya, akidah dan agamanya. Musibah. Apabila kita ingat maksiat masa lalu, lalu kita sholat taubat. Setiap ingat maksiat selalu sholat taubat. Apakah boleh sholat taubat itu dilakukan berkali-kali? Saya belum dapat perbuatan itu dilakukan para sahabat. Yang ada adalah kalau dia jatuh kepada dosa, segera ingat Allah baru sholat taubat. Adapun setiap ingat dosa langsung sholat taubat, ini butuh dalil. Ya. Maka setiap kita ingat dosa, segera kita memperbaharui taubat kita. Tidak perlu kita sholat taubat lagi. Ya. Selalu ketika kita ingat dosa, segera kita beristighfar kepada Allah. Kita taubat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau suami boleh enggak menyebut pemberian-pemberian yang dilakukan kepada istrinya, Ustaz? Karena istri kadang-kadang kufur sama suaminya, Ustaz. Akhi, hanya karena istri kufur kemudian antum menghalalkan segala cara. Ya. Mengungkit-ungkit pemberian itu haram, bahkan termasuk dosa besar. Jadi dosa besar itu jadi halal gitu gara-gara itu. Kalau istri kufur sama antum, jangan mengungkit-ungkit pemberian antum kepada dia. Masih ada kok cari cara lain untuk mengingatkan dia, untuk menasihati dia. Masih banyak cara lain. Sebab kalau misalnya kita kesal sama istri lalu kita ungkit-ungkit pemberian kita, batal sudah. Karena disebutkan dalam ayat la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza, jangan kalian membatalkan sedekah kalian itu dengan cara mengungkit. Pemberian yang kita berikan kepada istri sedekah tidak? Sedekah. Kemudian kita batalkan dengan cara mengungkit-ungkit, jangan. Masih ada cara yang lain, Pak, untuk menasihati istri. Ya. Masih ada cara yang lain. Dalam walimah boleh enggak sih muter nasyid yang tidak ada musiknya, Ustaz? Akhi, kalau di zaman dahulu memang Rasulullah SAW mengizinkan dalam walimah itu anak-anak kecil ya bersyair sambil memukul apa? Rabbana. Ya. Maka apakah yang seperti ini diperbolehkan nasyid? Kata Syekh Utsaimin boleh asal tidak disertai apa? Musik. Hanya rebana saja. Kemudian anak kecil, bukan orang gede. Iya. Dan itu pun juga tidak terus menerus. Tidak terus menerus. Apakah hibah harus diserah terimakan kepada yang diberi hibah sehingga dikelola dan dikuasai? Nah, kalau enggak dikasih diserahkan, bukan hibah namanya. Saya ngasih buat si fulan, tapi dikasihnya nanti setelah saya meninggal dunia, itu wasiat namanya, Pak, bukan hibah. Kalau hibah itu antum bawa mobil nih buat buat kamu, selesai, kita serah terimakan waktu itu juga. Jadi milik dia, selesai, itu namanya hibah. Adapun kita berkata mobil ini buat si fulan tapi nanti setelah saya meninggal, berarti itu namanya apa? Wasiat. Ya. Dan wasiat tidak boleh diberikan kepada ahli waris. Karena Rasulullah bersabda, la wasiyata li waris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Bagaimana bermakmum kepada orang yang punya keyakinan bahwa hadis boleh diambil sebagian saja? Baiknya enggak usah. Karena kalau dikatakan boleh diambil sebagian saja, berarti apa? Boleh dibuang sebagian yang lain. Ini bisa kufur, Pak. Inilah akhlak Yahudi. Allah mengatakan afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada sebagian yang lainnya? Ini akhlak Yahudi ini. Kalau ada orang punya keyakinan Al-Qur'an boleh diambil sebagian, boleh dibuang sebagian, bisa kafir dia. Demikian pula hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Musibah itu. Yang lebih baik enggak usah beriman kepada orang seperti itu. Bermakmum maksudnya. Saya menghafal hadis dan membaca syarahnya sendiri. Boleh enggak ya Ustadz? Baiknya kalau kita mau mengikuti metode salaf. Ya, belajar hadis itu harus sifatnya talaki. Talaki itu duduk langsung kepada guru. Membacakan hadis-hadis kepada guru yang memang piawai dalam ilmu dalam hadis. Itu metode salaf terdahulu seperti itu, Pak. Adapun antum baca hadis sendiri, baca syarahnya sendiri, saya khawatir pertama terjemahannya salah. Sementara antum belum bisa bahasa Arab. Kalau antum bisa bahasa Arab, yang kedua antum akan mengandalkan pemahaman. Sementara keilmuan antum belum kokoh. Dan bisa jadi akan terjadi salah faham. Ya, makanya para ulama terdahulu menganjurkan supaya kita talaki langsung kepada para masyayikh, kepada para ulama. Ya, itu yang lebih selamat. Bukannya tidak boleh kita baca buku, boleh, enggak apa-apa. Ya, untuk semakin menambah pengetahuan kita, kita baca buku juga, tapi kita juga duduk di majelis ta'lim, mengambil ilmu. Boleh enggak sih Ustaz minta kepada Allah supaya dikasih jabatan di kantor Mas, pertama, kira-kira antum siap enggak dengan pertanggungjawaban jabatan tersebut? Jangan cuma mikirin jabatan tinggi, gaji gede gitu kan. Tapi yang antum pikirkan yang pertama kali bukan gajinya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah. Antum merasa saya insya Allah siap dan saya mampu. Iya. Boleh enggak saya minta jabatan ya Allah, naikkan jabatan saya di kantor saya? Boleh kalau memang tujuan Anda adalah untuk kemaslahatan yang lebih besar. Misalnya ya Allah, jadikan saya direktur. Karena dengan saya jadi direktur, saya bisa lebih mengatur dakwah, saya bisa punya pengaruh dan yang lainnya, berikan pengaruh dan antum juga mampu. Iya. Ya silakan saja. Adapun kemudian minta naik jabatan hanya sebatas karena ingin dapat fulus banyak, hanya karena dunia saja, enggak bagus, Pak. Iya. Karena itu hanya menambah beban hisab saja pada hari kiamat. Bagaimana menasihati teman kita yang terkena pemahaman sufi dan dia mengatakan bahwa ada seorang yang lebih utama dari sahabat Nabi? Masya Allah. Menghadapi orang seperti ini, Pak, harus kita pahamkan dulu tentang bagaimana metode, ya, memahami dalil. Karena orang-orang sufi punya keyakinan ada selain Al-Quran, hadis, ijma, qiyas yang boleh jadikan dalil. Apa itu? Mimpi wali, wangsit. Jadi menurut mereka mimpi wali itu pasti benar, wangsit para wali itu pasti benar. Nah ini dulu yang harus dihancurkan, Pak. Tegakkan hujah kepada dia bahwa wali itu manusia biasa. Iya. Pahamkan dia bahwa yang maksum hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia paham betul bahwa yang maksum hanya Rasul, sedangkan wali tidak maksum, wali bisa jatuh kepada apa? Kesalahan. Kita katakan kepada dia, para sahabat wali bukan, para sahabat wali Allah bukan, wali Allah semuanya. Siapa yang lebih bertakwa kepada Allah, para sahabat atau orang belakangan? Kalau dia berkata, oh guru saya lebih hebat daripada sahabat, kita katakan kepada dia, ya, apakah gurumu ada dalil dari Al-Quran dan hadis yang memuji guru kamu? Kalau para sahabat jelas Allah sendiri yang langsung memuji, Rasulullah sendiri yang memuji, gurumu mana dalilnya? Ya, ada yang memuji dia. Nah ini ya akhwal Islam, memang pemikiran seperti ini yang harus kita hancurkan. Karena yang seperti ini bisa merusak Islam. Sebab kalau wali sudah dianggap mahfuz, terjaga dari kesalahan, tidak mungkin salah, berarti si wali itu nanti seenaknya, Pak. Makanya tidak aneh ada sebagian orang yang dikatanya wali, dia punya sertifikat masuk surga, Pak. Iwallah. Sampai murid-muridnya ada yang sampai jual apa sawah buat dapat sertifikat masuk surga itu. Sampai dia, orang yang dianggap wali ini berkata, Nabi Muhammad pernah datang ke saya dan mencium lutut saya. Benar. Ini kan merusak akidah, melecehkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seakan-akan kita enggak butuh Al-Qur'an, enggak perlu hadis. Apa yang diucapkan wali udah cukup sudah. Dan ini menjadi sebuah peluang yang besar orang nanti ngaku wali. Padahal tujuannya ingin menghancurkan apa? Islam. Makanya lihat orang Syiah mengatakan apa? Imam kami maksum, enggak mungkin salah. Lalu mereka mengatakan para sahabat semua kafir. Al-Quran yang ada ini sudah dirubah-rubah oleh para sahabat. Ketika ditanya, lalu Al-Quran yang asli yang mana? Yang dibawa oleh imam kami. Mana dong? Belum ada, nanti imam yang ke-12 akan keluar membawa Quran yang asli. Kan jadi permainan setan. Iya. Tapi ketika kita mengatakan Al-Quran, hadis, siapapun boleh diterima dan ditolak kecuali Rasulullah SAW, jelas sudah. Tidak akan dipermainkan lagi oleh siapapun juga. Tidak akan siapapun yang mengaku dirinya wali sekalipun, tapi kalau pendapatnya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kita tolak, jelas. Maka agama akan senantiasa murni, insyaAllah. Tapi kalau sudah mengatakan wali, enggak mungkin salah. Wali pasti benar. Ya akhi. Bahkan sampai-sampai, Pak, saya mendengar sendiri itu. Ada orang berkata begini. Kiai itu tuh wali. Dia kalau minum arak tuh sampai kerongkongan jadi air. Benar, Pak. Masya Allah. Jadinya diajarin belet. Mana ada arak diminum sampai kerongkongan jadi air? Ya. Gak mungkin. La haula wala quwata. Ini keyakinan-keyakinan khurafat-khurafat ini, ya gara-gara seperti itu, Pak. Ya. Kalau terlewat zuhur dan asar maghrib, yang mana harus dikerjakan dulu? Harus tartib. Zuhur dulu, baru asar, baru apa? Maghrib, atas pendapat yang rajih. Itu dulu. Maksud firman Allah, ya Allah sayangilah mereka berdua seperti mereka menyayangiku waktu aku kecil. Maksud menyayangiku di waktu aku kecil apa, Ustaz? Dan kalau tidak menyayangi anaknya di waktu kecil, apakah doa ini bisa sampai ke orang tua? Ya. Emang antum kurang kasih sayang ya? Orang tua antum gak sayang sama antum. Iya. Kalau orang tua antum gak sayang sama antum, gak, antum gak bakalan ada di dunia ini, Mas. Buktinya antum masih hidup kok. Kalau gak sayang dimasukin ke sampah, udah sana, mati sana. Tapi karena masih ada rasa kasih sayang, antum masih hidup. Jadi ya, yeah. Ingat bahwa firman Allah itu jangan ditolak dengan akal. Saya punya tetangga, tentu ada wanitanya, Ustaz. Terkadang saya bingung, Ustaz. Kalau menyapa otomatis melihat wajah. Dan apabila tidak menyapa, khawatir disebut sombong. Gimana sikap saya? Sekarang saya mau tanya sama antum. Kira-kira antum terfitnah gak sama dia? Masalahnya anak tetangga saya ini cantik banget, Ustaz. Saya takut terfitnah. Ya udah, tentukan pandanganmu. Allah yang memerintahkan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan kepada kaum mukminin, hendaklah mereka apa? Menundukkan pandangan. Memang kalau menegur itu harus melihat wajah ya? Hah? Enggak. Ketika antum datang, "Hei Bu, assalamualaikum, gimana kabarnya?" sambil ngelihat kemana ke. Iya. Kalau dia bilang, kamu tuh kalau negor saya kenapa sih enggak mau ngeliat wajah saya? Bilang ke dia, iya bu, karena saya menghormati ibu. Karena wajah ibu kan buat suami ibu, bukan buat saya. Iya. Tapi kalau dia udah peyot nenek-nenek, yang antum juga enggak bakalan ini, enggak masalah. Iya. Karena ilat larangannya sudah tidak ada. Iya. Kalau tidak bisa akikah di hari ketujuh, bagaimana Ustaz? Imam Syafi'i berkata, penyebutan hari ketujuh itu bukan batasan. Dari mana kita tahu bahwa itu bukan batasan? Karena ada hadis lain yang menunjukkan kepadanya, yaitu hadis anak itu tergadai oleh akikahnya. Berarti selama belum diakikahkan, statusnya masih tergadai. Maka dari itu, dari hadis ini kita bisa pahami bahwa sabda Nabi, anak itu diakikahkan di hari ketujuhnya, kata-kata hari ketujuh itu bukan batasan. Dan itu pendapat yang rajih. Kenapa? Karena ada dalil yang menunjukkan bahwa itu bukan batasan. Iya. Sudah masuk isya ya. Tayib, segera cukup sampai di sini. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.